نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله pertama kita mengucapkan syukuran kita kepada Allah dengan memperkenalkan sesama Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Waalaikumsalam. Setelah kita sentuh dalam pelajaran lepas berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan tayamum, iaitu berkaitan pertama berkaitan dengan adakah tayamum itu perlu diulangkan solat yang didirikan dengan bertayamum sekiranya selepas satu solat jumpa air, dapat air. Maka telah kita sentuh bahawa apa yang ijzah atau kita katakan yang mujizid, iaitu yang cukup memadai, adalah tidak perlulah dia mengulangi solat ini. Tetapi sekiranya salah seorang daripada sekiranya ada seseorang yang ingin mengulanginya, tidak ada masalah. Dan dengan itu kita katakan bahawa dalam mengulangi solat ada pilihan. Tapi kita katakan sesiapa yang tidak solat, maka dia telah menepati akan sunnah. Kenapa menepati akan sunnah? Waalaikumsalam. Kerana kita katakan sama Nabi ada juga telah kita bacakan asar ataupun hadis kepada Nabi SAW di mana Nabi SAW tidak mengundangnya. Begitu juga telah kita datangkan bahawa Nabi telah mengatakan asab tersunnah wa ajza'atka salat wa ajza'atka salat salatuka. Jadi dengan itu menunjukkan telah kau menepati akan sunnah. Dan menepati akan sunnah ini menunjukkan bahawa dia lebih utama daripada apabila seseorang itu mengulangi. Walaupun dia akan dapat pahala dengan mengulangi pahala solatnya, pahala itu dia ada, tetapi diperhatikan adalah menepati akan sunnah itu adalah lebih baik. Ada pula kita katakan di sini telah kita sentuh. Dan dengan hadis yang telah kita sentuhkan juga, bahawa menunjukkan bahawa berijtihad boleh dilakukan di zaman Rasulullah SAW sekiranya ada keperluan dalam berijtihad itu. Bermakna kalau di kalangan sahabat ada yang diberikan berijtihad disebabkan ketiadaan atau berjauhan dengan Rasulullah SAW. Maka dengan itu mereka berijtihad. Dan juga kita datangkan, kenapakah sahabat berani berijtihad? Kenapa? Kerana di situ kita katakan adalah zaman tanzil. Zaman tanzil ataupun era tanzil, tanzil maknanya penurunan wahyu, ada jaminan bahawa tidak akan dilepaskan sesuatu kesilapan begitu. Pasti akan dibetulkan. Sama ada oleh Rasulullah SAW ataupun oleh Allah SWT. Maka dengan itu boleh tak kita katakan bahawa boleh kita kiaskan. Kalau begitu kita juga boleh berkias, boleh berijtihad. Sebarangan. Kita katakan tidak boleh melainkan ada syaratnya. Tidak boleh melainkan ada kemampuannya. Kerana kita katakan berbeza dengan keadaan di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat lebih memahami kita katakan daripada sudut sunnahnya daripada kita bertanya. Kedua, sahabat-sahabat meyakini bahawa kalau lah tersilap, ada penjelasan, ada endorsement, ada takrir atau ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalau dilakukan pada zaman sekarang, kita tak dapat mengatakan bahawa ada yang boleh dapat satu endorsement bahawa dia inilah bertepatan dengan kebenaran. Sebab itu ditutup bagi pintu-pintu ijtihadnya dan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada surat ijtihad ini, "Idza ijtahada al-hakim fa'asaba falahu ajran wa idza akhta' falahu ajran." Dan itu sendiri menunjukkan bahawa ijtihadah itu bermaksud, kalimat ijtihad itu sendiri membawa makna kepayahan, kesusahan, perjuangan tenaga yang diberikan. Itu yang dinamakan ijtihad. Dan kalau dah dilakukan dengan tanpa ada dasar tadi, maka tak dinamakan ijtihad. Ini kita kata keluar daripada kocik ini. Senang. Orang nak keluar daripada kocik, senang. Sesuatu pendapat dan sebagainya, senang. Tapi kalau kita lihat untuk berijtihad, mungkin memerlukan kepayahan, memerlukan usaha, memerlukan tenaga, memerlukan masa dan kita kata kajian-kajian yang lebih banyak. Sebab itu mereka berahli atau berkeahlian untuk berijtihad dan mereka yang sebalik daripada yang tidak berkeahlian untuk berijtihad. Sebab itu masalah-masalah yang kadang-kadang kita lihat, kita nampak macam jelasnya nampak boleh, tetapi apabila ulama keluarkan fatwa tak boleh. Kenapa tak boleh? Kita pun rasa macam tak begitu faham. Sebab kita kaji atau kita dengar akan pendapat mereka dengan faham dengan syarah dan sebagainya, kita dapat bahawa mereka lebih mengetahui. Sebab itu dalam masalah-masalah yang terlebih lagi berkaitan dengan perjalanan umat, maka tak boleh tidak melainkan kita kembali kepada kepada ulama. Kerana kalau kita kembali kepada ulama, kita telah buat keputusan yang mana akan memberi kesan yang sangat besar terhadap masyarakat. Sebab itu ulama menerangkan setiap perkara yang menentukan perjalanan ummah perlulah dikembalikan kepada ulama. Sebagai contoh, apa yang kita boleh katakan sebagai perjalanan ummah? Sebagai contoh, saya ada contoh. Kita nak tanya orang nak berikan sikit. Kita belum lagi masuk awal kan, sementara orang berikan masa. Banyak orang kita kata ada tak di situ kesan samping daripada perjalanan rumah yang tadi? Kenapa ada? Kerana kita lihat sesiapa yang diberikan fatwa seperti demikian, kita dah dengar dan kita dah menyaksikan bahawa sekarang ini ramai pula orang bebas untuk menulis wasiat. Sedangkan kita katakan ada keperluan untuk menulisnya bukan wasiat yang umum. Wasiat umum tak masalah, tapi wasiat pewarisan. Jadi kita katakan, kita katakan pewarisan ini perlu tak wasiat? Jadi sebenarnya, kalaulah pewarisan tidak perlu wasiat melainkan kepada selain waris. Selain orang yang akan menerima. Apa ahli waris kita. Dia akan mewarisi harta kita dengan secara kita lihat dasar-dasar yang kita pelajari dan kita akan pelajari dan belajar dalam bab faraid atau yang belajar mungkin akan pelajari dalam bab faraid. Jadi dengan itu kita lihat berpaling daripada faraid. Ini adalah perjalanan umat. Jadi kita katakan baru perlu dah balikkan kepada ulama. Begitu juga misalnya masalah tafsir, tafsir mengkafirkan. Masalah bid'ah membid'ahkan. Masalah apa lagi? Tabdi' tidak menghilangkan sama. Masalah yang kita lihat berkaitan dengan misalnya kita katakan mengeluarkan atau memberikan pandangan terhadap masalah-masalah yang nazilah pada nawazil atau nazilah maknanya masalah-masalah yang baru yang mendatang dan kita lihat pada dasar tak nampak macam ada dalil berkaitan dengan ini, maka itu dinamakan sebagai nazilah yang datang sekarang ini misalnya. Berkaitan dengan apa? Dengan masalah-masalah yang mendatang yang mendesak dan sebagainya. Jadi kita katakan di sini ada perjalanan cuma. Sebab itu dalam masalah kita beragama ini, mana di sini maksud kita beragama ialah kita menyinullahu, mana kita beragama daripada Allah SWT. Maknanya kita meyakini dan melaksanakan sebagaimana kita yakini yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita tidaklah menjerumuskan diri kita ini ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya bukan kita ahli. Kerana kita lakukannya, maka kita telah melakukan satu perkara yang merbahaya. Wa alaikum salam. Nah. Masya-Allah, tak baik. Ini kan teman saya dari sekolah ni. Dicintai. Baik. Jadi kita katakan tadi bahawa dasarnya kalau kita nak membuat satu keputusan, satu pendapat, membuat satu fatwa yang kita katakan balik kepada perjalanan ummah, menentukan perjalanan ummah ini, mampu tak boleh tidak. Sesiapa yang hendak mengatakannya, pastikan dirinya ini sudah mempunyai kemampuan. Sudah dianggap sebagai orang-orang yang boleh memberikan di kalangan ulama-ulama. Dan untuk kita mengenal pasti ulama juga ada cara-caranya dan sebagainya. Kita akan bincang pada waktu ini. Itu dalam permasalahan yang kita lakukan. Talib dan apa dan bagaimana kita membezakan talib ilm, awam dan ahli ilm dan mereka-mereka yang punya kemampuan. Dalam cara yang kita katakan. Jadi balik daripada hadis yang telah kita sentuh tadi semalam pada minggu lepas, kita katakan bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa kita lihat berhati-hati. Hatta sekiranya mereka telah berijtihad sekalipun, mereka ingin mendapatkan kepastian daripada ijtihad mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku dalam hadis tersebut. Mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka telah lakukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan atas apa yang mereka telah ijtihadkan. Maka di sinilah kita katakan, menunjukkan kepada kita bahawa perkara agama ini bukanlah perkara yang kita dapat mengetahui manakah baik atau buruk, yang mereka telah dikhabarkan kepada kita baik mereka itu atau tidak. Kerana tidak kita kenal solat bagaimanakah kita lakukan dan mana yang boleh meredahkan Allah SWT, melainkan telah kita dapat penerangan daripada Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW suruh menyuruh kita untuk solat seperti mana solatnya. Ya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan itu juga kita lihat berlaku dalam manasik, kita lihat dalam berlaku dalam semua perkara kita lihat, perlulah kita nak lakukannya, mencari hati Rasulullah SAW, mencari petunjuk Rasulullah SAW. Sekiranya tidak, kita akan berada dalam keadaan orang yang diperhatikan tersalah langkah, dan bukan saja itu, kita akan merasakan diri kita ini telah sampai ke satu marhala atau martabat sedangkan kita belum yang disampaikan. Ini masalah talib ilm. Masalah talib ilm ini sekeluar topik sikit bersama berlaku, dan saya telah pun mengalaminya. Talib ilm kita kata dia ada marhala-marhala. Pembelajaran ini ada marhalanya, ada tahap-tahapnya. Tahap pertama, Masya Allah, dia rasa dia tak tahu dia belajar apa-apa. Tahap kedua, dia lihat, wah, dia pandai juga dia. Tahap kedua, dia rasa, Masya Allah, dia banyak ilmu. Apa orang cakap, dia nak cakap. Dan satu masalah, dia lah ke depan. Maka dia tahu masalah kita belajar. Jadi apa pula kita lihat sikap ini sikap yang paling bahaya dalam keadaan atau marhala ataupun tahap pembelajaran. Itulah kita lihat bila seseorang itu sampai pada tahap ta'alum. Ta'alum ini merasakan dirinya tidak alim. Dan marhala ta'alum ini berlaku apabila kita lihat semua kurang daripada kita. Jadi kita dah rasa kita lah alim. Kalau alim di kelas ni misalnya, alim di antara kita punya peers ataupun apa kita punya kalangan teman-teman kita yang terselah dan sebagainya. Dan ini adalah juga merupakan fitnah. Kerana bab ta'alum ini kita lihat, atau kita katakan sebab ulama mengatakan nisful alim akhtau nisful tabib. Separuh alim itu lebih bahaya daripada separuh tabib, separuh doktor. Separuh doktor ni boleh mengatakan bahaya tak dia? Berbahaya. Dia belum belajar misalnya, dia belum belajar menjahit orang. Dia potong macam mana? Dia potong orang, dia tak nak jahit. Mati orang. Jadi kita kata dia berbahaya. Tapi berbahayanya sampai mati saja. umur balinya seorang yang dia sudah alim ini, dia bukan selama mati, dia bawa berselepas mati. Inilah bahagian yang dia dasarkan. Jadi sebab itu dalam masalah ini kita katakan kembalilah kita kepada ulama supaya kita tidaklah merasakan diri kita ini telah sampai. Banyak sangat kalau kita pelajari benda-benda yang kita pelajari ini, yang telah kita pelajari banyak alhamdulillah, tapi kalau kita bandingkan dengan yang belum dipelajari, tak ada bandingan. Bukan sikit, tak boleh cuba sikit pun belum ada bandingan. Jadi di sinilah kita katakan kita mengenal kadar. Seseorang tidak dapat bereaksi ataupun melaksanakan sesuatu pelaksanaan yang betul sekiranya tak kenal kadar diri. Jadi belum kenal kadar dirinya, agar dia mengkadarkan apa tahap yang mana yang dia boleh lakukan dan dia berhak melakukan sebagainya. Kembali kita pada hadis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa sahbihi wa ala. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر من قبل تيسر يوم سورة 104 سكرنا إذا نبي بدر 125 وعن ابن عباس قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في حديث 125 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر آية قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه دار القطني موقوفا ورفعه البزار صححه ابن خزيمة والحاكم ابن عباس رضي الله عنه dia telah berkata tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Kenapa saya katakan beliau berkata? Kerana kita lihat selalu kalau wa'an daripada wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhumah datang dan lepas tu apa sahaja didatangkan. Sebenarnya situ adalah mengatakan juga qal. Jadi kalimah qal itu dibaca tapi tidak ditulis. Dibaca tapi tidak ditulis. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dari Ibn Abbas sedang berkata tentang firman Allah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ayat surah Al-Ma'idah, beliau mengatakan apabila seseorang kena luka dia di jalan Allah dan berpenyakit kudis, lalu dia junub tetapi dia takut akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayamum. Penjelasan kalimat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, beliau mengatakan apabila seseorang kena luka di jalan Allah iaitu jihad dan berpenyakit kudis, iaitu ini bintik-bintik muncul di badan seperti cacar atau semacamnya, lalu dia junub, ini timpa junub, tetapi lalu dia takut, ini yang menyangka, ini gaulah batul tuan. Takutnya ini bukanlah takut kita katakan yang mazmumah. Takutnya bukan mazmumah, kita tu pun takut, kita tahu dalam takutnya dia bermacam. Satu takut yang tak boleh kita takut meningkat hanya kepada Allah. Satu takut yang biasa, yang adat. Kita takut kepada binatang buas, takut kepada kematian, takut kepada misalnya diimpul masalah dan sebagainya. Itu biasalah takut biasa yang kita katakan tidak sampai kepada, kita boleh katakan kesyirikan di dalam. Melainkan kalau kita sesuatu yang kita tak boleh takut hanya kepada, meningkat hanya kepada Allah, kita takut, itu boleh bawa kepada kesyirikan. Tapi dalam takut ini tidak ada kaitan dengannya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahawa takut di sini adalah sangkaan, rasa-rasa, kemungkinan. Jadi boleh tak seseorang itu berhukum kepada apa yang dia rasa-rasakan, apa yang dia condong kepada dia? Boleh tak itu mungkin? Kita kata boleh sekiranya sampai kepada ghalabatul zan. Ghalabatul zan telah kita terangkan tentang keadaan yakin, ghalabatul zan, zan, syak, waham, telah kita sentuh kan? Ingat tadi? Ya? Dah hafal eh? Pasal kita menggunakan istilah ini akan banyak digunakan. Bukan kepala pertubuhan dan sebagainya. Jadi kita katakan benda yang kita tak yakin 100%. Yang kita kata tak yakin sampai pada 100%, boleh tak kita beramal dengannya agar kita mengambil tindakan terhadap sangkaan tersebut? Kita kata boleh. Sekiranya kita lihat sampai kepada ghalabatul zan. Ya. Jadi dengan itu kita kata daripada hadis ini menunjukkan sahabat tersebut atau sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam masalah ini, sekiranya seseorang itu takut akan mati jika dia mandi, maka dia boleh bertayamum. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf atas Ibn Abbas dan dimauqufkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim. Abu Zur'ah sebenarnya dan Abu Hatim mengatakan Ali Ibn Asim salah dalam masalah ini. Al-Bazzar mengatakan kami tidak mengetahui ada orang fiqah yang mengatakan salah bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Kecuali Jarir Ibn Ma'in mengatakan bahawa dia mendengar dari apa? Setelah apa? Dan itu hafalannya ini pun maknanya sudah Nanyu. Maka dengan demikian kemarfuan hadis ini tidak jelas. Tafsir hadis dalam hadis ini terkandung dalil disyaratkan tayamum bagi orang yang junub kalau dia khawatir akan mati jika menggunakan air. Tapi kalau hanya terbatas takut bahaya sahaja maka termawa dan jika kamu sakit. Menunjukkan kebolehan bertayamum bagi orang sakit baik kerana khawatir akan mati ataupun yang lain. Nanti kalau kita tak takut kepada mati atau takut kepada hari kita akan sentuhkan apa yang dinamakan sesiapa yang takut yang menggunakan air itu kemudaratan bagi badannya kerana sakit dan atau dia takut untuk menambahkan lagi penyakitnya itu atau melambatkan lagi kesembuhannya atau kita katakan akan mengekalkan bekasnya, maka di situ kita itu masuklah kategori yang dimenangkan untuk kita bertayamum. Maknanya apa sahaja kita lihat yang kemudaratan yang kita kata mutahakkak yang benar-benar akan berlaku sekiranya kita lihat kita buat demikian sama ada telah terbukti dengan kita lihat berlakunya atau dengan saranan atau kata-kata para doktor misalnya atau dengan apa jangkaan lambatnya sembuh dan sebagainya, maka dengan itu kita katakan bolehlah diambil tindakan supaya dia bertayamum. Tapi kalau sakit misalnya demam dia tak tayamum, kita kata dasar demam itu kita lihat bahawa tidaklah dia memudaratkan kalau penyakit bahkan memanfaatkan tapi kita lihat tidaklah boleh digunakan demam itu sebagai sebab. Kerana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna shiddatal huma min sayfi jahannam fa abriduha bima zamzam kama hadis atau bima lihat kita dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa demam yang pedih yang panas yang berlebihan itu pada berdemam itu ada daripada apa sayh jahannam daripada angin ataupun hembusan api neraka. Maka sejukkanlah dia dengan apa? Dengan air zam-zam. Sebenarnya lagi mengatakan air. Jadi dengan itu kita tak boleh gunakan dia sebagai dalil untuk kita bertayamum. Kenapa? Kerana sebenarnya kebaikan itu. Jadi dengan itu juga apa-apa jenis sakit yang dia tidak dikesan kepada kepada anggota wuduk misalnya, tak perlulah kita nak berulasan macam tu. Kita nak bertayamum kerana badan saya sakit, badan saya ada luka, saya tak suruh awak wuduk ke apa-apa berkah untuk badan. Jadi dengan itu tak kena, dia bukan anggota badan dia wudukkan, maka dengan itu tidak bolehlah berhujah untuk bertayamum. Melainkan kalaulah diminta agar dia beralasan dalam waktu itu, sekiranya dia dalam keadaan jenuh yang dia perlu mandi. Bila dia mandi, maka di sini kita kata boleh. Jadi kalaulah untuk berwudu saja kita tak boleh beralasan seperti itu, untuk dapatkan rukhsah berwudu. Pendapatan muka dan kudus dalam hadis Ibn Abbas itu hanya sekadar contoh kerana semua penyakit sama-sama bahaya. Mungkin juga dia sama-sama berbahaya, mungkin juga Ibn Abbas mengkhususkan kedua jenis tertentu di antara berbagai penyakit. Begitu juga penyebutan di jalan Allah hanya sekedar contoh kerana seandainya luka itu akibat tergantung maka hukumnya sama. Dan kerana itu hanya sekadar contoh, maka boleh bertayamum kerana takut adanya bahaya. Jika tidak, maka perkataan Ibn Abbas khawatir akan mati menunjukkan bahawa tayamum tidak sah kecuali kerana takut mati. Kalau kita lihat pada hadis ini, berakar ini, kalau tak takut mati boleh tak? Kita kata boleh juga. Kerana kita lihat, lafaz-lafaz ini menunjukkan yang kita katakan yang lumrahnya merupakan ketakutan manusia. Jadi dengan itu tidak ada bermakna apabila dia kurang daripada ketakutan yang merupakan kurang daripada kematian itu, tidak ada tidak boleh diambil ciri. Menunjuk bahawa tayamum tidak sah kecuali kerana takut mati. Demikian menurut pendapat Ahmad dan salah satu daripada pendapat Asy-Syafi'i. Sedang Al-Hadawiyah, Malik, salah satu daripada pendapat Asy-Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan tayamum kerana takut bahaya dengan alasan keumuman ayat di atas. Daud dan Al-Mansur berpendapat bahawa tayamum bagi orang yang sakit sekalipun dia takut adanya bahaya sesuai dengan zahir ayat tadi. Jadi dengan hadis tadi juga menunjukkan kepada kita dalam ayat yang tadi kita bacakan kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Wa in kuntum marda au ala safarin. Jadi kalau safar boleh kita jadi safar sebagai sebab untuk seseorang itu bertayamum. Boleh tak kita jumpa? Layak kita jumpa. Boleh tak kita jadi safar sebagai sebab untuk bertayamum? Boleh. Dari sebab ayat. Jadi kita kata safar ini disebutkan kerana kebanyakan orang dalam bersafar tak bawa air yang banyak. Dan kalaulah dia berada di tempat untuk berwuduk, tak ada air yang lebihan. Tempat itu memang tak ada air yang lebihan. Tempat-tempat yang asing, tempat yang mungkin di tanah lapang dan tempat yang mungkin di tanah pasir. Maka di situ pada hukumnya bahawa tak kecukupan air. Jadi bukan sebabnya safar. Jadi illah dia bukan illah safar. Tapi adalah kerana kepayahan, kemudaratan dan juga kita kata ketakutan dalam kata kita lihat keamanan ini takut misalnya untuk dapatkan air kerana pergi kepada air ini perlu merentasi kumpulan singa yang sedang menunggu untuk siapa yang pergi ke tempat lopak tadi. Jadi macam mana kita nak ambil? Kita takut. Jadi kerana ketakutan ini juga dibenarkan kita bertanya. Jadi kita yang kita katakan daripada sudut tadi. Daripada hadis yang telah kita bacakan dapat kita keluarkan faedah bahawa apa sahaja yang seseorang itu takut dalam menggunakan air itu memudaratkan badannya daripada sakitnya atau menambahkan sakitnya ataupun kita katakan melambatkan sembuhannya, kesembuhannya ataupun mengekalkan kesan yang apa yang akan dihasilkan dengan menggunakan air tersebut, kesannya yang tidak ada. Kalau orang misalnya dalam keadaan kebakaran, kita adalah sepatutnya dijauhkan daripada kena air, dia tahu. Dan itu kita kata adalah seperti ini. Kerana kalau ada, mungkin sebab kalau dia sedang nak sembuh, dia kalau kena air terus melecur ataupun keluar, dah jadi cacat. Dia punya bekas badan dia itu akan meningkatkan bekas. Jadi itu di antaranya kita katakan sebabnya. Dan juga kalaulah sepertinya juga seperti kalau seseorang itu takut. Kerana kalau seseorang itu takut untuk kerana balik kepada takutnya mati. Atau yang sepertinya juga tak mati, cedera parah, hilang tangan, hilang kaki sebagainya. Jadi itu di antara kita katakan sebab juga untuk seperti juga misalnya itu kalau binatang buas, kalau misalnya musuh. Kalau peperangan juga yang berlaku adalah mereka selalu ambil tempat air. Siapa dapat tempat air itu dia ada can menang. Kenapa? Kerana dia adalah dia mempunyai kemampuan lebih. Kerana orang akan pergi kepadanya dan juga dia dapat mengawal air itu daripada kena didapati oleh musuh dan sebagainya. Jadi kalau kena pergi juga untuk ambilkannya akan mati ataupun cedera dan sebagainya. Tapi dia kata itulah sebab ini berarti dibenarkan untuk berkaitan. Nah. Manakala keuzuran yang kita dah datangkan tentang sakitnya itu bukan daripada hadis ini tapi hadis-hadis yang lain. Seperti hadis misalnya seperti ada air seperti hadis Jabir, Ammar, Abu Hurairah dan sebagainya. Dan disebutkan safar tadi itu kita katakan kenapa? Kerana pada dasar umumnya dalam seseorang bersafar dia tak bawa misalnya bertong-tong air. Dia bawa air yang mencukupi untuk dia makan, dia minum dan untuk memperbetulkan makanannya. Masak dengan air, lembutkan daging dengan air dan sebagainya. Maka itu di antara kita lihat sebab di mana dia perlukan air itu untuk keperluan peribadinya. Jadi tidaklah dia ada kelebihan daripada air-air tersebut. Maka di sini baliklah kepada hukum bertayamum. Jadi dengan itu kita dapat menerangkan bahawa walaupun ayat itu menerangkan au ala safarin. Tapi di sini menunjukkan kenapa lafaz itu tidak menerangkan kepada kita bahawa boleh tak boleh kita ambilkan sebagai safar tu kerana wa'al au ala safarin atau dalam perjalanan. Perjalanan itu bukan maksudnya setiap safar. Maksudnya setiap safar itu semua orang boleh berhenti. Jadi kalau dia terangkan safar sebagai illah, dia tak terangkan wa'au ala safarin. Jadi kerana dalam persafaran itu mungkin memerlukannya. Jadi datanglah keperluan untuk berperjalanan. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandayya fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jidda. Hadis yang tadi kita bacakan sebenarnya dhaif kan, telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani juga. Dan hadis ini juga kita lihat sebagaimana yang telah kita lihat dia terangkan oleh Ibnu Majah sendiri, dan sanadnya sanad yang lemah. Begitulah juga telah dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi dengan itu kita lihat daripada Ali, daripada hadis ini, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, salah satu pergelangan tanganku ihda zandayya patah, aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyuruhku untuk mengusap di atas jaba'ir. Itu kan jaba'ir, bahasa Indonesia menggunakan perban. Bukan serban, jadi perban. Mungkin kerana apa? Dia bukan serban. Tetapi dia macam sarung diikat. Agaknya lah, saya tak pasti ini kaedah penggunaan perban. Tapi kalau kita guna jaba'ir, mana ikatan ataupun apa yang diselaputi atau kita gunakan untuk bahasa lain lah. Kalau bahasa sekarang bandage. Jadi kita harus faham daripada sudut bukan bandage saja, tetapi apa saja sehingga kayu ke yang kita ikatkan sebagainya pun masuk dalam diri. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis ini, kita kata ihda zandaya. Zandani maknanya apa? Dua pertemuan dua tulang. Dua tulang ini, maka di sinilah tempatnya. Kalaulah tempat bertemunya dua tulang pada awal, ini namanya zandani. Tapi kalau di sini nerfakun. Siku. Tempat bertemunya dua tulang tadi sudah di bawah sebelah atas. Jadi kita daripada surat ini menunjukkan bahawa dia sebelah. Kenapa tak sebutkan terus terang, kita kata mana bahagian kah? Kerana tidak ada keperluan. Daripada surat ini kadang-kadang kita, kenapa tak disebutkan? Ada perkara dalam hadis ataupun dalam Quran misalnya tak dikhususkan. Sebagai contoh kita lihat, sebagai contoh anjing yang apa menjaga pemuda-pemuda di kahfi, sebagai mereka yang dinamakan sebagai ashabul kahfi ini, anjing jenis apa? Warnanya apa? Tingginya macam mana? Aku tak tahu. Kenapa tak dilincikan begini? Dilancing. Tak, sebab kita lihat, dia tak ada keperluan dalam hukum tersebut. Jadi yang penting adalah etibar pada apa yang disebutkan itulah mendapatkan hukumnya. Begitulah kita lihat daripada hadis ini. Ihda zandaya. Jadi kalau mana-mana zandaya itu tak ada masalah. Hukumnya sama. Kalau disebutkan satu pun kita kata tidak perlu. Keperluannya tidak ada. Jadi sebab tu boleh sebutkan ihda zandaya, kita kata cukup. Dan begitulah keadaan kita dalam kita diterangkan beberapa perkara yang kita di situ mungkin ada permasalahan kita dalam mengenal pasti apakah secara perincinya. Jangan sibuk-sibuk fikirkan keperluan. Ambil saja yang jelas. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita dilarang untuk tanaptu. Iyakum wa tanaptu. Halakal Nabi dalam hadis Nabi SAW, halakal mutanaptu'in. Halakal mutanaptu'in. Maka binasalah orang-orang yang mutanaptu'in. Jadi orang-orang mutanaptu'in ni mana pun orang yang kita kata tak perlu dia susahkan diri dia. Sesuatu benda yang tak perlu dia susahkan dirinya, dia susahkan dirinya, ini namanya mutanaptu'in. Jadi Nabi dalam syarak ini kita lihat dilarang kita bertanaptu. Maksudnya bertanaptu kita susahkan diri kita. Kita benda yang tak dijelaskan kita minta penjelasan, kita cari kajian. Orang kalau kita lihat sebab kita ada sebahagian pihak yang menceritakan tentang hati bagi dia. Banyak kita tentang apa diceritakan. Hati ini lebih luas daripada lautan sebagai contoh. Macam mana kita nak bincang, bayangkan. Ada macam mana dapat, daripada mana dia dapat benda ini? Kita tanya. Jadi sebenarnya kita lihat hanyalah daripada apa, daripada kita katakan kajian-kajian yang tidak didukung oleh kita kata dalil-dalil yang kukuh. Jadi sebab itu kita katakan apa yang Allah Subhanahu taala apa rumuskan, kita ambil rumusan tersebut. Jadi dengan itu bila kita lakukan demikian, kita jadi golongan yang kita katakan waqaf inda hududillah. Waqaf mana? Berhenti di mana had-had yang Allah telah tetapkan. Kerana kalau kita sibukkan dengan beberapa perkara, capal Rasulullah macam mana? Bentuknya dia pakai orang semua capal Rasulullah, bentuknya begitu. Kayu yang Nabi gunakan untuk bertasbih. Nabi itu masa Nabi guna tasbih. Pertama kita tanyakan. Ataupun kayu-kayu yang kita lihat dia ada kebaikan. Dia katakan kayu pokok ada sebagainya. Di mana kita dapat tahu tentang pokok ini? Dia bersudut rincian dan sebagainya. Kita katakan ini semua adalah amalan atau kita kata usaha yang daripada sikap tanakut. Kerana kita kata akan menyusahkan kita. Kalau menyusahkan kita, dia akan binasakan kita. Kerana orang kalau menyusahkan dirinya, dia akan sampai satu tahap dia tak mampu untuk memikulnya. Kalau tak mampu memikulnya, dia akan buang, tinggalkan. Ini keadaan mereka-mereka yang berat tanakut. Sama juga tanakut ini masuk kategori orang-orang yang mewas-waskan dirinya. Sisanya. Dia masuk dalam kategori kerana berlebih-lebihan dalam apa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan sebagainya. Balik kepada hadis tadi. Tafsir hadis. Hadis ini meriwayat oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali, yakni aku mendapatkan ia sanad lemah sekali. Wahin jiddan. Al-jid adalah penelitian. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qamus, maksudnya saya meneliti kedhaifan hadis dan benar-benar mendapatkan kelemahannya. Yahya bin Ma'in, Ahmad dan lain-lainnya mengingkari hadis ini. Mereka mengatakan demikian kerana hadis itu dari riwayat Amr bin Khalid Al-Wasiti, seorang pembohong besar. Pembohong besar. Dia kalau pembohong besar ni dinamanya adakah dinamakan kadzab atau dinamakan sebagai muttaham bil kadzib? Pembohong besar mana kadzab. Tapi kalau muttaham bil kadzib, dia dituduh dengan pembohongan. Di situ kita lihat masih ringan daripada kadzab. Kadzab habis jatuh terus. Tapi muttaham bil kadzib juga kita lihat tidak boleh diambil hadis sini. Riwayat juga oleh Darqutni al-Badri dan Al-Baihaqi dari dua sanad yang lebih lemah. An-Nawawi mengatakan para hafiz telah sepakat akan kedhaifan hadis di atas. Asy-Syafi'i mengatakan seadanya aku mengetahui sanadnya sahih, aku akan sahihkan. Hadis ini termasuk dalam hadis antara hadis yang aku istikharahkan kepada Allah. Ada beberapa hadis yang senada dengan hadis tersebut, tapi menurut Al-Baihaqi tidak satu pun yang sahih dari hadis berikut. Ini hadis ini yang kita katakan. Jadi daripada hadis yang kita sebutkan dari daripada hadis Ali, dari sudut hadis ini kita katakan bahawa daripada sudut sanadnya adalah lemah. Tapi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, dari kita katakan masyru'iyah itu menyapu di atas jabirah. Menyapu atas jabirah. Kerana menyapu atas jabirah bukan saja hadis ini dapat kita katakan, dia ada hadis yang lain. Begitu juga kita katakan bahawa dia bertepatan dengan maksud syarak. Dia bertepatan dengan kawaid fiqhiyah. Iaitu kita katakan dari dasar, dasarnya ad-darurah tubihul mahdurah. Dan juga darurat qadar bi qadariha. Dan kita ada dasar-dasarnya al-amr idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daq. Sesuatu perkara itu kalau dia sempit maka jadi luas, dan kalau dia luas sempit kembali sempit. Jadi dengan itu kita lihat berdasar ini menunjukkan kepada kita bahawa dia bertepatan. Kerana Allah sendiri memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Jadi dalam keadaan seseorang tidak mampu untuk bertakwa dalam berwudu atau apa membasahkan tempat-tempat yang telah diikat atau dibalutinya, maka dengan itu kita katakan dia bolehlah balik kepada yang ringan lagi, iaitu menyapunya. Jadi dengan itu kita katakan dalam menyapunya ada dasarnya. Kita akan bezakan antara penyapuan ini dengan sapu menyapu atas, kita katakan menyapu atas sarban dan juga khimar misalnya. Kita akan bezakan sekejap. Dan jabirah ini adalah semua yang mana kita kata yang mendukung atau diikatkan untuk mendukung akan patah. Sama ada kain yang dibaluti ataupun kayu yang diikatkan, dikuat, diikatkan, mengukuhkannya atau selain daripada ini. Sekarang ini tak ada kayu, pakai kas misalnya. Plaster. plaster ataupun gipsum. Pakai gipsum. Di macam situ lah kita katakan. Tadi alat pilihan simen, simen simen putih lah kita katakan. Alat pilihan itu alat di antara ada antara yang simen. Tadi sebagian gunakan plastik yang seram kertas daripada plastik. Nah. Jadi dengan itu kalau jabat air semua apa yang kita bantu untuk apa mengikat atau atas atau mengukuhkan tulang yang telah patah. Selain daripada apa jabat air ada dalam, satu lagi dinamakan sebagai asaib. Asibah. Jadi asaib ini yang diikat, dibaluti kerana luka dan sebagainya. Jadi menyapu atas jabat air ini sama juga hukumnya menyapu atas agar puasai. Jadi kaedahnya sama juga. Kita akan, kalau kita dapat penyentuhnya, nanti kita akan sentuh bab khas yang dinamakan sebagai al-jabair dan al-asair. Apa yang boleh didapat daripada hadis ini adalah bahawa menyapu atas jabirah ini berbeza dengan menyapu atas sofen, sarban dan juga tudung misalnya. Kerana dia ada di situ kesamaan dan juga perbezaan. Yang kita akan sebutkan adalah sedikit daripada perbezaannya. Menyapu atas jabirah adalah untuk hadas besar dan hadas kecil. Menyapu untuk khufain dan juga sarban dan simar ataupun tudung, kita kata hanya untuk hadas kecil. Kita belajarkan, kita dah terangkan tentang keperluan untuk berwuduk, meringankan perwudukan itu kita boleh menggunakan sapuan. Begitu juga kita katakan bahawa menyapu akan jabirah, dia berterusan sampailah sembuh. Sembuh lukanya atau sembuh patahnya. Berbeza dengan khuf yang mana ada had-had tertentu bila dah kita akan habis atau berakhirnya kita boleh menyapukannya. Kalaulah bagi mukim, satu hari je? Satu malam, kita sebut. Satu hari, satu malam. Kalaulah bagi musafir, tiga hari, tiga malam. Dan juga kita katakan bahawa dalam kita menyapu akan jabirah dan asaib ini, kita sapukan kesemuanya atau kebanyakan daripadanya. Berbeza dengan kita sapu atas khuf. Kita sapu hanyalah di atasnya. Sebahagian daripadanya. Jadi itu di antara perbezaan. Nah, dan juga kita katakan daripada pendapat yang lebih kuat adalah kita katakan kalaulah seseorang itu menyapu menyapu atas jabirah dan asaib, dia tidak perlulah sebelumnya itu dalam keadaan wudu sebelumnya, tahir, tanggalan itu suci. Tapi berbeza dengan khuf yang mana dia perlu dalam keadaan suci. Nah. Jadi itu kita dapat keluarkan daripada faedah yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian kita pergi pada hadis yang berikutnya. Kalau boleh kita dapat selesaikan bab tayamum hari ini ya. Supaya kita masuk kitab bulhid atau bab bulhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'an Jabir radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famat innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'iri sasaira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi da'afun wa fihi khilaf ala rawihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang orang yang luka kepalanya. Jabir radhiyallahu berkata tentang orang yang luka kepalanya lalu dia mandi dan meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi sebenarnya hadis yang lebih panjang kita kata hadis itu menerangkan qatalahum Allah. Tapi bahasa kita lihat dan Nabi dah marah dan mengatakan demikian, Nabi lalu mengajarkan innama yakfihi ayyatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi hirqatan. Cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan secarik kain, kemudian dia mengusap di atasnya, mencuci sekujur tubuhnya. Jadi sebenarnya tak perlulah dia, kalau dah di kepala dia punya luka, balutlah kepalanya. Basuhlah selain daripada badan, selain daripada tempat kepalanya. Kalau di tangannya, maka balutlah tangannya. Sudah cukup baginya untuk bertayamum dan lepas dia membasahkan badannya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Az-Zubair dan Khuraik sendirian, sehingga Ad-Darqutni mengatakan dia bukan orang yang kuat, dan saya katakan Az-Zahabi pernah mengatakan beliau orang yang jujur. Terjadi perbezaan pendapat tentang perawi hadis ini, yakni Atha bahwa Az-Zubair bin Khurayq meriwayatkan hadis daripada Atha dari Jabir, dan Al-Auza'i meriwayatkan daripada Atha dan daripada Ibn Abbas. Perbezaan ini terjadi pada periwayatan Atha. Apakah riwayat dia itu daripada Jabir atau daripada Ibn Abbas? Tidak dapat pada salah satu riwayat tersebut yang tidak terdapat pada riwayat lainnya. Hadis ini dan hadis daripada Ali yang pertama saling menguatkan dalam hal wajib yang mengusap bahagian atas pembalut dengan air. Dan terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama pada masalah ini. Ada yang mengatakan wajib mengusap berdasarkan kedua hadis tersebut. Sekalipun keduanya lemah tetapi saling menguatkan, dan kerana anggota wuduk tersebut sulit dicuci dengan air, maka boleh mengusap bahagian luarnya sahaja seperti kepala, dan dikias dianalogikan dengan mengusap bahagian atas sepatu, bot dan sarban. Analogi ini memperkuatkan nas. Jadi kalau kita lihat daripada analogi mana kiasan, kita dapati bahawa ada di situ syarat membenarkan kita untuk menyapu di atas, kita kata kepala, dan juga atas sapu sepatu, atas skuf dan sarban. Maka dengan itu kita kalaulah pergi kepada kiasan ini nampak kuat. Dengan ada dalil ini, walaupun kita lihat daripada beberapa sudut dia lemah, dipertikaikan kerana ada yang mensahihkannya, ada yang tidak. Maka dengan itu kita katakan bahawa dia bolehlah, atau kita kata bolehlah diamalkan kalau kembali kepada dasar kias, begitu juga balik kepada dasar maqasid, begitu juga balik kepada dasar agama ini diasaskan, iaitu atas samha, atas kelonggaran yang kalaulah terdapat kepayahan di dalamnya. Beliau mengatakan, saya katakan orang-orang yang berpendapat boleh mengusap bahagian atas khuf pasti akan menguatkan bolehnya mengusap bahagian luar pembalut. Inilah yang nampak. Dalam hadis Jabir terkandung dalil yang membolehkan menggabungkan antara tayamum, mengusap pembalut dan mandi. Tapi hal ini menimbulkan masalah dalam masalah penggabungan antara tayamum dengan mandi. Ada mengatakan dapat difahami bahawa anggota-anggota wudu tersebut terluka, maka tidak dapat diusapkan dengan air, maka dia mesti bertayamum. Kemudian menuangkan air ke bahagian lain dari badannya. Sedang bila luka itu berada di kepala yang seharusnya dibasahi dengan air, tetapi perhalangan kerana adanya luka, maka diwajib membalutnya lalu mengusap bahagian atasnya. Jadi begitulah tempat yang mana dia, kita katakan tak dapat dia menyentuhkan air, dia mengusapkan. Akan tetapi penulis berkata dalam Talkhis bahawa tidak disebutkan kata tayamum dalam riwayat Atha dan Ibn Abbas. Maka jelaslah bahawa Az-Zubair bin Khurayq meriwayatkannya sendirian sebagaimana telah diingatkan oleh Ibn Qattan. Kemudian dia juga mengatakan dalam riwayat Atha tidak ada penyebutan mengusap bahagian atas pembalut, berarti termasuk yang terhadis dibawa oleh Az-Zubair sendirian. Penulis mengatakan dengan tentang hadis Jabir menunjukkan bahawa sabda beliau cukup baginya bertayamum adalah tidak marfu'. Padahal ternyata marfu' hal ini terjadi kerana terakhir. Ketika penulis meringkasnya, 20-20 kalimat menunjukkan hadis tersebut marfu'. Dalam hadis ini terdapat satu kisah yang lafaznya milik Abu Daud dari Jabir. Kami pernah keluar dalam satu perjalanan, salah seorang dari antara kami terkena batu di bahagian kepalanya dan melukainya. Malam harinya dia mimpi basah, maka dia bertanya kepada para sahabatnya, adakah kalian menemukan ajaran yang memberikan keringanan bagiku untuk bertayamum? Para sahabat yang menjawab, kami tidak menemukan kelonggaran bagimu untuk bertayamum kerana engkau dapat menggunakan air. Maka dia pun mandi dan meninggal dunia, kerana mandinya itu ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami laporkan kepada beliau hal itu, maka beliau bersabda, mereka yang teman-temannya telah membunuhnya, qataluhum qatalahumullah, maka Allah pun akan membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Kerana obat kebodohan itu hanyalah pertanyaan. Sebenarnya cukup baginya adalah hadis yang telah disebutkan. Jadi dengan itu kita lihat hadis ini walaupun kita lihat darajatnya hasan, jadi bolehlah ihtijaj bihi, bolehlah kita berhujah dengan ini. Jadi dengan apa yang telah kita datangkan tadi, kita dapati bahawa rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala dari dasar syarak ini, apabila datang kepayahan dalam keadaan perintah yang asal tidak ada bebanan lebihan, wudu tak adalah bebanan lebihan, mandi hadas tidak ada bebanan lebihan, tapi kerana keperluan untuk kita melakukannya itu ada, kerana apa, apabila datang kepayahan kita untuk melakukannya itu terdapat atau wujud, maka dengan itu kita dapatlah kelonggaran dilihat. Jadi dengan itu dasar kita ad-dararu yuzal, kemudaratan dihilangkan, dan telah kita dapatkan faedah-faedah tadi bahawa al-amr idza daqa ittasa wa idza ittasa daq, sesuatu perkara itu, sesuatu itu kalaulah sempit dia jadi luas, kalau lagi kembali luas dia kembali sempit. Jadi dengan itu, kita perlu melihat juga daripada sudut ini, kita dapati bahawa inilah jalan keluar yang sebaiknya bagi seseorang yang tidak dapat melakukan secara azimahnya, kembalilah kepada perusahaan. Azimah kita apa? Apa nak azimah? Azimah. Asal. Perintah asal. Yang diperintahkan kita lakukan sifat asal. Rukhsah keringanan. Disebabkan kepayahan untuk melakukan azimah tersebut, datanglah rukhsah. Tak bergerak. Baik. Alah pilihan. Baik. Dari hadis yang kita bacakan tadi, kita dapat mengeluarkan beberapa faedah. Boleh? Alhamdulillah. Baru sejuk kan? InsyaAllah kita lihat bagaimana keadaan-keadaan mereka yang dalam keadaan musibah. Dia bersusibah. Tahu bahawa kita dapat kesejahteraan tersebut, maka perlulah kita bersyukur. Dan kedua, perlulah kita fikirkan bagaimanakah musibah seperti ini tidak menyebut kita. Dan satu jalan yang paling dapat kita lihat adalah dengan kita menjadi muslimon. Mana kita bukan jadi salih pun saja, kita perlu muslimon. Mana kita harus menjadi orang yang memperbaiki. Berusaha bagaimana dapat buat islah. Dan buat islah ni dapat menahan azab Allah SWT. Bila kita tidak lakukan islah, maka yang salih dan talih akan menerima azab yang Allah umumkan. Yang mereka hanya akan dibezakan, dipisahkan di akhirat kelak. Jadi kalau kita lakukan amar ma'ruf, nahi munkar, dalam kita buat islah dan sebagainya, insyaAllah kita dapat menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa aman, kerana kita tahu bahawa di Singapura, di mana-mana sahaja kita lihat sekarang ini, memang kalau kita lihat daripada kriteria untuk menerima azab ini sudah ada. Tetapi bagaimanakah kita berusaha, bagaimanakah dapat kita mengelakkan. Dan itulah dengan cara yang kita dapat lakukan adalah dengan kita islah. Bagaimana kembalikan orang, dapat membetulkan bumi ini telah dirosakkan. Jadi pembetulan itulah kembalikan orang kepada Tauhidullah dan kepada ketaatan kepada Allah. Dan itulah kita katakan yang kita perlu muhasabah. Kalau tidak, kita pun akan merasa aman, dan perasaan aman ini adalah musibah dalam agama. Dan seseorang kalau lah dah ada musibah, musibah yang terbesar adalah musibah agama sebenarnya. Tak ada musibah lebih besar daripada musibah agama. Musibah dunia ni kita kata masih lagi ringan. Tapi kalau musibah agama, tak kembali kepada Allah, tidak bertakwa kepadanya, tidak, maka inilah musibah agama. Baik, kembali kepada hadis yang telah kita bacakan tadi, kita dapati bahawa hadis yang telah disebutkan tadi, kita dapati bahawa dasar seseorang itu kalaulah di dalam keadaan keringanan. Kalau dia cuba fikirkan, dia tak dapat cari keringanan tersebut, maka tanyalah pada ulama. Kerana apa? Kerana apabila dia bertanya kepada ulama, dia akan dapat cari keringanan. Sebab itu dalam fatwa pun kadang-kadang kita lihat tak diberikan fatwa yang umum, tetapi apabila datang kes-kes yang tertentu, maka diberikan fatwa khusus. Sebab itu kita katakan tidak boleh sesuatu masalah individu diumumkan pula. Satu masalah, misalnya satu orang mengalami, dua tiga orang mengalami, okey, semua orang boleh, tak boleh. Kerana itu dasarnya adalah kita ilah balik kepada case by case. Mana bisnesnya, mana kita tak boleh, kita lihat daripada sudut umum. Kalau masalah umum, balik kepada dasar umum. Dasar umum perlu dilakukan begini. Dasar umum, semua orang perlulah kembali kepada faraid. Jadi, baliklah kepada faraid. Tidak boleh berikan alternatif umum. Tapi kenapa? Kerana kita berikan alternatif umum ini, kita akan menyebabkan masalah yang besar. Kerana orang awam tak boleh kita anggap mereka tahu. Orang awam tak boleh kita anggap mereka tahu. Mereka lihat sebagai satu jalan keluar bagi yang jauhkan daripada perkara yang diperintah. Wah, itu. Kreatif itu poinnya. Maksud saya itu adalah dasarnya adalah kita harus memahami daripada sudut kita tak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah dibacakan dalam syarah tadi, kita innama syifa'ul 'ain al-su'al, bahawa apa ubat bagi kelemahan tersebut dia tahu adalah dengan bertanya. Dan kalau salah tanya pun susah juga. Dah tanya dia tak tanya dia keinginan bertanya. Tapi salah tanya pula tanya dengan bukan ulama. Habis dia buat kerosakan daripada rumah keislaman. Sebab itu kita katakan bahawa mafsadah besar apabila kita lihat orang yang bertutur, tadi kita baru catatkan mukadimah tadi itu, bahawa seseorang yang bertutur atas perkara agama ini, kalau tanpa dasar kemampuan, kita kata membahayakan diri daripada memberikan keselamatan. Sebab itu Nabi SAW bersabda bahawa ulama di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kehilangan atau kematian ulama-ulama. Barulah kita lihat musibah dalam agama datang. Kerana apa? Orang akan meminta fatwa orang-orang jahil dan orang jahil. Kerana Nabi SAW bersabda, Innallaha la yantazi'u 'ilman intiza'an min suduril ulama, walakinnahu yantazi'u 'ilman biqabdil ulama. Idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu juhala fastafta wa afta wa fadallu wa adallu. Kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini daripada hati-hati ulama, tetapi dia mencabutkan ilmu ini dengan mematikan ulama. Sekiranya tiada lagi alim tinggal, maka orang ramai akan mengambil orang-orang jahil sebagai alimnya. Mereka akan minta fatwa dengannya, mereka akan beri fatwa kepada mereka. Bila mereka sesat, lagi menyesatkan. Dan itulah kita kata musibah agama datang. Ibu soalan. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan, terakhirkan dengan apa? Dengan satu lagi hadis, ya. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وعنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى بالصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. daripada atau lihat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, nabur anhuma, kerana kita mendoakan Allah redha kepada beliau Abdullah dan kepada bapanya Ibn Abbas. Jadi mereka katakan radhiyallahu anhuma. Siapa itu yang lain radhiyallahu an? Yang lain radhiyallahu an kerana mendoakan untuk sahabat saja. Begitulah juga tidak sahabat-sahabat yang jelas bahawa bapanya adalah seorang yang beriman, seorang sahabat juga, maka kita katakan radhiyallahu anhu. Seperti misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Termasuk sunnah Rasulullah, ini termasuk sunnah ni kita kata. Kerana Rasulullah tak disebutkan, tapi maksudnya begitu Rasulullah. Nah, kita akan sentuh kenapakah kita katakan sunnah Rasulullah. Bahawa seseorang melaksanakan solat dengan tayamum hanya untuk sekali solat sahaja, kemudian dibertayamum lagi untuk solat yang lain. Jadi berhadis yang telah kita terangkan tadi, bila kita pergi penjelasannya, termasuk sunnah ini sunnah Rasulullah, sunnah Nabi SAW. Maksud cara yang disyariatkan bahawa seorang melaksanakan solat demikian pula wanita, dengan tayamum hanya untuk sekali solat sahaja, kemudian dibertayamum lagi untuk solat yang lain. Hadis ini telah didhaifkan oleh Daruqutni dengan sanad, dia mengatakan sanadnya dhaif, dan Syekh Al-Albani rahmatullah juga mengatakan hadis ini dhaif daripada Sunan Daruqutni. Juga kita lihat daripada hadis yang telah kita bacakan tadi, dalam hadis-hadis yang kita lihat serupa sepertinya, di mana sahabat mengatakan minas sunnati, lepas itu kita jadikan syahid. Kalau sahabat mengatakan minas sunnati, kita akan katakan sunnah macam mana? Kita dah datangkan sunnah dengan lebih daripada 5 jenis definisi ini. Apa sunnah di sini macam ini? Nah, kita kata di sini adalah sunnah Nabi. Ini perbuatan atau contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak dikatakan sunnah-sunnah yang lain? Kerana tempatnya itu bukan tempat untuk kita kata sunnah yang lain. Kerana tidak ada dinamakan sebagai sunnah, sebagai contoh ataupun sistem ataupun cara di sini. Kenapa? Kerana kita katakan sahabat sedang nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia bukan nak katakan cara pelaksanaan itu bukan dirujukkan kepada sesiapa, tapi dia nak mengatakan bahawa inilah yang telah diakibat atau dicetuk yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Ini adalah satu perkara yang kita katakan perlu kita memahami bahawa dalam apabila sahabat mengatakan minas sunnah, itu maknanya sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi mengatakan minas sunnati, atau kita kata amin sunanil huda, daripada sunnah yang petunjuk di sana. Maksudnya apa? Petunjuk Rasulullah, atau kita katakan apa yang telah menjadi petunjuk Allah kepada manusia. Begitulah kita katakan dalam konteks kita memahami sesuatu lafaz, kita harus kembalikan kepada konteksnya. Kalau kita bawa kepada luar konteks ni, bagaimana yang kita datangkan hujah yang diorang mengaji yang minggu lepas didatangkan? Siapa datangkan minggu lepas? Awak datangkan. Apa hadis ni? Man sanna sunnatan hasanatan. Terus datang man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi sunnah juga. Jadi sunnah mana? Sunnah Nabi. Tidak, dalam hadis tersebut bukan sunnah Nabi. Nabi tak katakan tentang sunnah Nabi. Ha. Kerana kalaulah Nabi katakan sanna sunnatan di sini yang baik, lepas tu datang pula man sanna sunnatan yang buruk, kita tahu bahawa bukan maksud hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Jadi konteks perlu difahami, dan orang yang mengambil semua sama dia kata masalah. Ada sebagainya kita dengar, ada orang kata oh ini sunnah dia, buat tak apa-apa, dan buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Kita ada salah konteks awak, ada awak ambil konteks sunnah itu daripada definisi ahli fikir. Oh salah, kenapa? Ahli fikir datangkan konteks ataupun istilah ini selepas zaman Nabi SAW. Jadi kita kata tak boleh datangkan, kita kembalikan kepada sesuatu yang kita katakan salah. Yang apa, salah interpretasi ini. Begitulah juga kita katakan dalam menerangkan tentang sunnah ini, kita katakan juga adalah apabila kita lihat Allah SWT menerangkan. Fitratullahi lati fatarallahu ala Allah telah mengatakan ayat walan tajida li sunnatillahi tahwilah, dalam hadis ayat yang lain tabdilah. Jadi kamu tidak akan dapat dalam sunnah Allah, mana sunnah Allah, sunnah Rasulullah, tak boleh. Sunnah Allah mana ialah cara, sistem dan gaya ataupun kira sistem lebih baik di sini. Allah SWT, Allah melakukan daripada sunnah Allah, Allah ciptakan sebab untuk sesuatu musabab. Jadi kita kata sunnah Allah. Jadi dengan itu kita kata itulah sunnatullah. Jadi dengan kita memahami maksud sunnah daripada sudut konteks-konteksnya, kita tak salah interpretasi dan kita tak berikan salah, kita tak salah faham daripada sudut istilah-istilah yang ulama telah cakap. Kita sedang memahami tentang sunnah ialah berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, berpegang pada kitab sunnah Rasulullah SAW dengan garham kita dan sunnah Khulafa' Rashidin. Lalu kita dengar satu ceramah dikatakan tentang sunnah, kita terus bidas. Kita salah kita lah, kerana kita salah interpretasi. Dia tak cakap tentang, dia tak membidas kita tentang sunnah yang kita fahami, tapi dia sedang cakap tentang sunnah yang berkaitan dengan usul fikir ke, dengan sirah Nabi ke dan sebagainya. Maka dengan itu kita harus letakkan pada tempatnya. Jadi tidak kita terus bergegas untuk kita menghukumkan sesuatu yang salah. Jadi poin kita saya keluarkan ini supaya datangkan faedah daripada ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni, daif, kerana termasuk riwayat Al-Hasan Ibn Imarah. Ia adalah seorang yang lemah sekali dalam derajat periwayatan hadis. Dalam bab ini terdapat dua hadis lemah daripada Ali dan Ibn Umar, dan apabila dikatakan sesungguhnya Ali Ibn Umar lebih sahih, maka termasuk mauquf, sehingga semuanya tidak dapat dijadikan hujah. Pada dasarnya Allah Ta'ala telah menjadikan tanah untuk menggantikan kedudukan air, dan sudah maklum bahawasanya tidak wajib berwudu dengan air kecuali padanya ada. Maka taimum pun demikian. Itulah pendapat kelompok ulama hadis dan lain-lainnya, merupakan dalil yang paling kuat dalam bab yang kita telah sebutkan tadi. Jadi telah kita datangkan khilaf ulama berkaitan dengan apa? Dengan tayamum. Adakah dia mengangkat seperti angkatnya wudu kepada hadas, atau dia mubihatul salah? Dia membolehkan kita salat, atau kita kata istilah yang lebih ringan, dia mengangkat dengan secara darurat hadas tersebut, tetapi hanyalah boleh misalnya sebagai hadis ini sekali dalam sehari. Mana dia kalau nak solat lain, tayamum lain. Kalau nak solat sunat, tayamum lain. Kalau nak berwuduk, nak baca Quran, tayamum lain. Jadi kita tahu adakah begitu? Ha, di sini kita dah khilaf ulama. Jadi kita pergi bincang tentang apa yang dipandang didatangkan oleh ulama berkaitan dengan ini. Dalam masalah ini kita tahu bahawa mazhab, ada dua mazhab kiblat. Pertama daripada mazhab Hanafiyah mengatakan, dan juga sebahagian daripada salah satu pendapat daripada Hanabilah mengatakan, dan juga ini telah didukung oleh Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahawa bahawa dia mengangkat hadas tersebut. Maksudnya seperti mana wudu itu mengangkat. Manakala pendapat jumhur boleh katakan, kerana yang pendapat demikian adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebahagian salah satu pendapat daripada pendapat Hanabilah yang mengatakan bahawa dia hanya mubihatul lissalah. Mana dia membenarkan untuk kita solat. Sedang kita tahu bahawa solat itu mesti ada keadaan hadas. Apa mengangkat diri kita berhadas kecil dan hadas besar, maka tayamum itu telah mengangkatkan. Jadi dengan itu kita lihat daripada sudut ini, manakah lebih kuat? Saya sendirilah, saya tak mengatakan bahawa dalam kita bermentarjihkan, saya lebih lihat bahawa adalah pendapat pertama itu lebih kuat. Apa yang telah didatangkan oleh Syekh Islam dalam mengatakan dia mengangkat hadas itu lebih kuat. Tapi kalaulah seseorang merasa bahawa setelah nak solat lagi, dia nak tayamum lagi, tayamum bukan susah sangat. Buat kalau nak. Tapi dia katakan bahawa adakah kita boleh mengingkari mereka yang tak bertayamum dan solat, misalnya seorang imam yang misalnya tayamum sekali saja untuk semua solatnya. Dia kata tak membatalkan, terbatal untuk saya dengan sesuatu yang membatalkannya, maka saya solat dengan tayamum sendiri. Maka solat dengan tayamum tersebut, boleh tak kita yang meyakini bahawa haruslah diperbaharukan dengan solat belakang ini? Boleh. Kita kata, di sini kita katakan dasarnya adalah kita katakan masalah ini tidaklah memudaratkan mereka yang meyakini sebaliknya. Tapi kita katakan, memang kita kata sebahagian mengatakan tak sah. Kerana mereka yakini bahawa dia sebagai mubihat dia salah, maka dia bersolat dan berantara tidak bersuci. Mana tidak dalam keadaan dia mengangkat hadasnya. Hal itulah masalah, itulah masalah. Dasarnya adalah kita lihat, kiasnya adalah bahawa tayamum ini adalah seperti wudu tahara, sehinggalah bertemunya air, ataupun kita katakan dia berada dalam keadaan hadas. Maksudnya kalau misalnya kita katakan, sehinggalah dia batal wuduknya misalnya. Kita tahu bahawa seorang itu akan terbatal wuduknya itu dengan cara perkara membatalkan wuduk. Nawakidul wuduk. Kita dah bincangkan tempat tersebut. Begitulah kita lihat bahawa seyogianya, kalau dia sebagai, kita kata sebagai pengganti, maka dia hanyalah kita katakan batal apabila kita tertimpa air, ataupun terbatalnya kita dengan apa? Dengan kita terbatalnya wuduk yang kalau pada dasar awalnya wuduk dibatalkan. Jadi dengan itu kita katakan kenapa ini lebih kukuh daripada sudut kias ni. Dia lebih konsisten dari sudut kias ni. Jadi dengan itu sebagaimana yang kita ambil sebahagian daripada rukhsah-rukhsah itu, kita dapati bahawa dia mengambil ganti apa yang asal. Jadi kalau misalnya bagi contoh, kalau seseorang solat qasar misalnya, jadi apabila kita katakan dia solat qasar, selepas tu dia habis solat dia dah berada tak mungkin di kapal terbang kan. Sebagai contoh lah, adakah dia ulang, haruslah mengulangkan? Kita kata tidak, pada dasarnya adalah dia balik kepada bahawa dia mengambil dia sebagai gantian kepada azimah dia kekal kepada ini. Mana tak perlulah dia batalkan dengan azimah tersebut. Jadi macam mana kita katakan dasar kias ini adalah lebih konsisten kalau kita katakan dia adalah mengangkat kesunatan. Itu yang saya pun agak cenderung. Tetapi bagi mereka yang melihatnya untuk khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf, tak ada masalah. Kerana tak susah pun kita nak bertayamum. Tapi boleh tak kita kata, kau tayamum lebih-lebih ni, kita tak boleh. Tak boleh lah. Kenapa? Kerana dia ada dasar khilaf tu wujud. Khilaf yang mu'tabar ni, jangan sampai kita membid'ahkan. Maksudnya khilaf ni mu'tabar. Pendapat bukan pendapat apa, bukan pendapat kita mutakhirin, pendapat mutaqaddimin, pendapat salafus salihin. Jadi dengan itu tak boleh, kita kena berhati-hati dalam kita membuat keputusan. Wallahu a'lam. Okay. Begitulah kita lihat daripada surat ini. Baru jadi kita Imam Ahmad mengatakan bahawa an al-qiyas an-nasayyamum bimanzilati tahara hatta yati bilma. Buat mengatakan, Imam Muhammad mengatakan bahawa kias ini adalah tayamum itu adalah bersekedudukan dengan taharah ataupun dengan kesucian sehinggalah didapat air. Jadi di situlah kita katakan pendapat yang lebih kukuh lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah s.a.w. Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita buka soalan. Nabi warahmat sahabat yang diberikan air ataupun yang tempat dia bertanya. Kerana dia memang kita lihat pengingkaran Nabi SAW juga atau kita rasa Nabi mengatakan inna masyifa'ul a'in as-su'al dua-dua sebenarnya. Pertama kepada mereka yang memberi fatwa dengan salah. Tapi kita lihat orang yang meminta fatwa bertanya kepada sahabat ini adalah satu ciri-ciri yang baik. Dia cari jalan, adakah kerukhsah bagi ini. Tapi yang pandai-pandai ini kita lihat salah beri fatwa ini yang datang Nabi SAW mendatangkan satu ancaman. Qataluhum qatalahumullah atau qataluhum qatalahumullah. Jadi itu benih sebab itu kita katakan bahaya sangat. Kalau kita lihat pada surat dasar-dasar syarak dan pada surat dalil-dalil itu menunjukkan kepada kita ada perkara kita kena berhenti dulu. Jangan, kalau tak punya time, minggu depan saya datang. Atau minggu pagi cek, atau kita tanya, oh lama. Kita lebih tengok demikian. Kerana, sebab tu dia kata, nisful ilm, apa dia kata? Separuh berilmu? Katakan, la adri. La adri itu nisful ilm. Separuh daripada ilmu tu lah mengatakan la adri. Kerana apabila orang mengetahui dia tak tahu, dia tahu bahawa dia tak tahu. Tapi kalau ada orang dia tak tahu, dia tak tahu, maka dengan itu kita kata dia akan memberi fatwa atau mengeluarkan kata-kata sedang dia tak tahu benda tersebut. Jadi inilah bahayanya kita kata tadi sifat ta'aluk. Syekh Bakar Abu Said ada satu kitab yang disarangnya berkaitan dengan bab ini. At-ta'alum. Bab ini kitab apa? Tajuknya at-ta'alum. Maksudnya ta'alum ni pura-pura pandai, pura-pura alim ataupun merasakan dirinya alim. Jadi ini bagus saya berikan sedikit nasihat-nasihat penting berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan fatwa dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Hadis 127. Kita tu boleh pasal apa hadisnya? Tayamum kemudian marah buka. Nah. Kemudian satu dari yang lain. Nah. Jadi kita kata dia bertayamum bukan dia tayamum dulu baru luka dia baru luka dia. Jadi daripada hadis ni kita lihat dia tak datang secara tertib, bukan bermakna kita buat secara tertib gitu. Tayamum dulu baru ya, kita sapu dulu baru kita misalnya kita ambil apa kita balut. Di sini ada pengasaran. Adakah kita tayamum kepada misalnya kalau kat tangan kita kata tayamum lah. Kita suruh tayamum kita ikat dulu. Kerana tempat tu memang tak boleh kenakan. Tapi kalau tempat lain, kita kata boleh tak kita tayamum? Kita kata tayamum. Tempat yang kekurangan daripada yang tak dapat kita lakukan. Jadi apabila kita perlu mandi, mandilah tempat yang boleh mandi. Sebelum kita tayamumkan tempat yang apa yang kita tak, apa maaf kita tayamum. Kita sapukan tempat yang kita tak boleh tak boleh mandi. Kemudian kita tayamum untuk menggantikan kekencangan daripada sudut kekurangan sifat taharah kita yang diperlukan. Itu sebagai ulama mengatakan bahawa tayamum diperlukan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan yang apa taharah kita. Ada sekali Tayamum. Itu pun dalam sini mesti umum juga. Jadi tayamum kita katakan adalah kalau sesiapa tak dapat mampu melakukan bertayamumlah. Begitulah kalau mandi. Mandi dia satu badan tak sempurna, maka dia sapu dalam tempat yang perlu dia sapu, lepas tu dia bertayamum. Tapi adakah dia tayamum dulu ataupun dia mandi? Dia mandi atau berwudu, kita kata boleh buat salah satu daripada ni lah. Kita sebagaimana seorang ulama katakan dia tayamum daripada sudut basah dan sebagainya kan, susah tu ni. Kerana kalau dia tayamum dulu lebih mudah daripada dia mandi dulu atau dia buat. Ada kuliah kita kata tapi kalau kiasnya adalah selepas. Kalau kiasnya adalah selepas. Wallahu ta'ala. Kalau kita ni dia pasal dia adakah dia dapat syurga dari syurga, dia kata dia tak ada kecelaan bagi dia. Mana Nabi SAW tak mengatakan dia sebagai seorang yang fajir atau sebagainya. Jadi kita kata hukum-hukum sahabat insyaAllah semuanya dalam syurga. Ini yang dia patut adalah bersih usaha ni. Saya mengatakan berarti yang mana anggota dengan anggota dengan anggota tak boleh baru disapu. Tapi Syekh Uthaymin dalam masalah tayamum atau tidak, di situ dia ada dalam patut yang lain, yang dia tu dia tak ada patut tayamum. Sapu saja. Tapi Syekh Bin Baz, dia punya apa rupa yang dia kasi, mesti nak ambil itu juga. Anggota yang tak boleh yang patut bersapu. Bukan seperti tangan yang tak boleh itu kita terus tak buka tayamum tak boleh. Kerana kita ada dasarnya dalam kita sempit dan sempit kita diluaskan kita kadarkan. Seperti kita kata tadi darurat tubih mahdura tadi qadar bi qadariha. Begitulah kita katakan dari sudut dalam Allah perintah Allah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kita ialah mengenakan air pada tempat-tempat yang lain. Maka kenakan yang tak boleh kenakan, barulah kita melakukan segala upaya kita itu satu sahaja. Nah, orang yang berhujah ini mengatakan, aduh, kita yang mengundang itu sebab kira-kira daripada surat tu hujah tu ada dasarnya. Sama ada nak tarjikan perlu tayamum atau tidak, itu permasalahan yang kira-kira dibincang pada waktu lain. Sebab dia agak payah juga bila kita katakan mana lebih kuat, jadi tayamum ke tidak ke sebagainya. Ala kulli hal, kita telah tangan fatwa Syekh Uthaymin dalam masalah tersebut berkaitan dengan wudu. Kita katakan bahawa di situ tidak sebut tentang tayamum, tapi sapu saja. Tapi kita katakan dalam pendapat yang lain pula mengatakan diakhirkan dengan tayamum. Atau kita akan mengatakan kurangan pencarian itu tak terjadah. Dan ini berarti sesuatu yang kembali kepada asal, yang mana kita yang buat kita buat dan tidak boleh. Dan ini kita kuat kepada Allah sebab dasar tu kuat. Dasar tu kuat. Sebab tu dalam masalah ini kita kata inilah masalah juga di antara masalah yang kita katakan. Payah untuk kita terus katakan yang inilah yang betul yang salah. Itu tidak. Tak boleh juga. Tak boleh juga dengan ini. Kuat juga. Dasar tu ada dalil, kita bukanlah mesti kitab dan sunnah saja. Tapi apa yang dicelok daripada kedua ni? Daripada sudut kaedah-kaedahnya, daripada sudut kefahamannya, daripada sudut mafhumnya, mantuknya dan sebagainya, itu semua harus dilihat. Sebagaimana kita tahu bahawa lafaz membawa nusus datang dengan lafaz dengan dengan makna juga. Jadi al-ibratu bil ma'ani wal mabani. Jadi i'tibar adalah bentuknya dan juga maknanya. Allah taala. Kalau Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan mohon Ustaz terangkan contoh dua ini. Satu, jika seseorang yang luka salah satu kaki dan berbalut hingga ke peha, apa yang harus dia lakukan untuk solat dan hadas? Tadi kita katakan bahawa kalau seseorang itu dalam keadaan berbalut jabirah ataupun asaib, kita katakan dia dasar hukumnya adalah dia bertakwa kepada Allah sebab dia mampu ni. Kalau dia perlu mandi, mandilah, basahkanlah semua badannya melainkan tempat itu yang mana kita lihat dia perlu sapukannya. Tapi sapunya semua ke? Semua ni. Kata-kata bahawa dalam sapu atas saja, tapi semua dia buat. Jeling ni. Kemudian kita katakan, perlu tak dia bertayamum? Saya lebih lihat bahawa dia tayamum atas kekurangannya. Jadi begitu juga dalam wuduk, dalam wudu, dia membasuh ataupun menyapu tempat-tempat yang disuruh menyapunya. Kalaulah di kakinya itu di atas balutannya, di atas buku lajinya, maka tak ada masalah tentang wudunya. Tapi kalaulah sampai kepada kaki, kakinya sampai kepada tapak kakinya sampai ke atas, maka di situ dia perlulah kita katakan menyapunya. Dan buatlah seperti biasa, lalu menyapu tempat yang dibaluti ini. Tempat sampai kadar yang, kalau kita lihat kadar-kadar, kalau wudu adakah kadar semuanya? Kadar yang diperlukan untuk berwudu. Tidak, belum habis. Kemudian lepas itu bertayamumlah. Kalau dilihat pada pandangan tak ada tayamum, tak ada masalah. Seorang yang sakit terbalik tanpa luka, hanya lemah untuk beberapa hari, bagaimana cara untuk berwudu? Ya, sorry. Seorang yang sakit terbaring tanpa luka, hanya lemah untuk terbidik air, bagaimana cara untuk berwudu? Okay, masalahnya kita balik kepada kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'anhu fajtanibuh atau fantahu. Sekiranya aku memerintahkan kamu atas satu perkara, maka datangilah ia dengan kemampuan kamu. Sekiranya aku larang kamu, tinggalkanlah, hindarilah. Jadi berhadis tersebut menunjukkan bahawa kita dilakukanlah dalam keadaan kemampuannya. Kalau dia ada orang yang berkhidmat kepadanya, maka orang itu mewudukkannya. Kalau tak ada, barulah dia bertayamum. Kalau dia tak mampu untuk bertayamum juga, tak ada orang membantunya, dia salat dalam keadaan demikian. Tak masalah. Fattaqullah mustaqafu. Akhir ketiga, apa Ustaz, saya masih kurang jelas tentang anggota yang membolehkan bertayamum dan berwudu dalam satu masa. Sudah atas penjelasan. Itu sebab kita katakan tadi, ada dibalik pada kias tadi. Kiasnya adalah bahawa kita dari sudut wudu itu, kalau tak mampu berwudu, apa kita buat? Tayamum. Dia punya rukhsahnya adalah tayamum. Jadi dasar mereka mengatakan balik berwudu ditayamumkan atas kepincangan dalam melakukan wudu ataupun mandi, maka baliklah kepada tayamum. Bagi mereka yang mengatakan bahawa sapu mencukupi, kita kata balik kepada kita kata kias dari sudut ketidakmampuan untuk melakukan wudu itu dengan ataupun mandi itu dengan sifat yang betul, maka lakukanlah dengan kemampuan kita. Tapi dengan itu kita katakan bahawa dasar yang menyuruh tayamum itu nampak lebih kuat lagi kerana dasar azimah dan rukhsahnya begitu. Jadi dengan itu saya lihat bahawa dengan didatangkan atau disuruh untuk bertayamum itu adalah lebih kuat lagi. Wallahu ta'ala. Tapi tak masalah juga kalau kita lihat balik kepada melakukan dasar atau kadar kemampuan seseorang, maka dia sapu atau tempat yang tak boleh dibasuh, dia sapu. Kerana ada dasar juga syarak menyuruh kita menyapu. Okay. Khalas? Baik, kita pergi pada soalan. Ada soalan ni? Kembali ke buku Masyaikh. Kalau nanti awak nak lihat, okay, kita sekarang boleh tak? Sekarang boleh tak? Sekarang boleh tak? Tujuan wajib mata. Dia tu ini nak buat. Sebelah surat salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Saya dah sampai kepada muka surat berapa? 12 atau 13? 12 eh? Wajib. Baik. Muka surat 12. Betul ya? الواجب في اللغة اللازم والثابت. اللازم والثابت. هذا بحث داري سورة بحث ديناسية سورة بحث في اللغة. أنا داري سورة بحث. أدلة اللازم الثابت. Silakan. Apa yang lazim sebentar? Apa yang lazim dan sabit? Lazim, bukan lazim biasa. Lazim ini maknanya yang selalu orang buat. Selalu orang buat, boleh kata, siapa selalu orang buat dinamakan lazim? Kerana dia tetap. Maknanya dia kukuh. Dia tak bukan benda yang jarang-jarang. Kalau benda yang kukuh, yang kuat, yang terus berterusan, konsisten, inilah yang kukuh. Yang kukuh, yang sabit. Yang sebab itu namakan lazim. Bahasa Melayu ambil dengan sudut. Tapi kalau makna yang lain juga, makna lazim juga membawa makna mesti ataupun kita kata membawa makna sabit juga. Tekat, tetap. Berbaik. Kan, tetap. Maksudnya dia mana tetap. Asabit tetap. Silakan. Allahumma ta'ala fa'idha wajabat bihi jinazatu minha al-hajj. Jadi dia al-hajj, suratul hajj, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Sekiranya telah wajib junubuha, mana apa junubuha? La. Okey, maksud sini adalah sesuatu kita katakan kalau pohon-pohon yang apa yang telah masak dan sebagainya, maka di situ waqulu minha. Dan di sini wajabat junubuha mana saqatat wastaqarrat. Mana wastaqata mana jatuh. Benda yang jatuh tu dia tetap. Betullah? Jadi benda yang jatuh daripada atas ke bawah tu dia tetap ke bawah. Mana dia tetap di satu tempat tu. Maka itu yang dimaksudkan di sudut bahasa juga wajabat mana tetap. Saq wastaqarrat ala al-ard. Jadi dia tetap dan dia kekal di atas ataupun dia kekal di dalam di atas bumi ini. شاعر يتكلم فقط اي وقال الشاعر اطاعت بنو بكر اميرا بنو بكر اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب kan hatta kana awwal wajibin. Baik. Jadi sini ada dalam syair ni mengatakan Banu Bakar mentaati amirnya, dia melarang mereka ini daripada tangga satu tangga, sehinggalah dia jadi orang yang pertama jatuh. Jadi itu wajibin mana jatuh. Jatuh dan kekal ane situ sabit jatuh tak sabit. Jadi wajib ini juga membawa makna jatuh wajib, kekal dan bersama. Kalau benda kekal dia akan bersama terus. Ana dia akan mengiringi bersama keterusan. Jadi sebab tu orang yang berulazama dengan guru pada orang yang bersama beriringan berganding biasa dengan guru. Itu namanya lazim. Suruh bahasa. Faddal. وفي الاستلام هو ما يزاد فاعله امتثالا ويستحق تاركه الاقامة. Jadi dengan istilahnya apa? وما يزاد فاعله fa'iluhu in kitalan. In kitalan apa kita baca? Wa yu'aqabu wa yu'aqabu tarikuhu wa yastahiqu wa yastahiqu tarikuhu iqara wa yastahiqu tarikuhu al-iqara. Jadi sini kita lihat apa yang maksudnya ini? Ini kita bincang dalam kita mendatangkan definisi dalam syekh penerangan syekh Utsaimin rahimahullah. Wa ma yutabu fa'iluhu, ia adalah apa yang diberikan ganjaran pahala kepada pelakunya fa'iluhu imtithalan. Imtithalan itu apa penting? Apa dia imtithalan? Lupa. Imtithalan. Imtithalan maknanya dengan niat. Ah, kita dengan dia melakukan sesuatu perkara yang diperintahkan itu, imtithalan dengan melakukan ini kerana apa? Kerana perintah yang wajib. Perintah melaksanakan wajib. Jadi dia akan diberikan pahala. Tapi kalau lakukannya kerana dia suka, kerana memang misalnya wajib, ada perkara wajib apa? Kita contoh. Ha? Solat. Lain pada ni? Perkara dunia? Okey, belajar agama. Okey. Kalau kita lihat, kita katakan sebagai contoh. Kalau dia belajar fardu ain kan. Dia kalau belajar fardu ain dengan intisal bahawa ini adalah perintah Allah terhadapnya untuk belajar yang wajib untuk dipelajari, maka dia dapat pahala. Tapi kalau lah bapak dia kalau balik dia tak belajar kena urutan, dapat pahala? Dia ada pahala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ma yusabu fa'iluhu imtithalan. Begitulah kita kalau kita lihat buat itu semua nak dapat sesuatu dunianya ataupun sesuatu yang lain macam sama juga. Jadi imtithalan penting untuk dapatkan pahala. Wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Iqab. Iqab. Mana? Belajar berhak. Yastahiqqu berhak. Hak. Hak itu. Hak pun. Dia berkata lima. Yastahiqqu mana? Dia berhak dengan mana berhak orang yang meninggalkan itu balasan. Iqab balasan. Jadi seorang yang dilihat melakukan wajib ini kalau dilakukan kerana dia sebagai perintah Allah yang Allah telah perintahnya dengan tekanan untuk dilakukan, maka dilakukan atas perintah tersebut, maka dia dapat pahala. Dan berhak pula bagi dia melakukan ataupun yang meninggalkan wajib itu mendapat balasan. Jadi berhak di sini adakah yastahiqqu, maknanya adakah pasti? Kita kata tidak. Sebab itu dikatakan yastahiqqu berhak untuk dapat, orang yang meninggalkan wajib itu berhak mendapat azab. Ini pun penting. Kerana kita tak memutuskan bagi orang yang meninggalkan perintah pasti dapat azab. Ini telah kita bincangkan. Bahawa orang kita tidak pernah, tidak boleh sebenarnya manhaj ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh memutuskan bagi seseorang ahli kiblah yang mati walaupun dalam keadaan kemungkaran, sebab kita katakan dia ahli neraka ataupun dia tempat di dunia neraka. Kita hanya kata balik kepada masyiatillah. Sebab itu dinamakan, kita tak kata dia tak putuskan, kita kata wayas jahil. Itu berhak bagi orang yang meninggalkannya, berhak mendapat. Tapi bergantung kepada Allah SWT masyiatillah. Hey. Tafsir. Tafsiratul wajib. Tafsiratul wajib. Wajib. Tafsiratul wajib. Allah ada taksimat wajib, mana pembahagian pembahagian wajib. Kita akan sentuh ni, bahawa wajib dilihat daripada sudut-sudutnya ada bahagian. Bahagian yang kita harus belajar. Sebelah ni, kita surat sebelah. Bilhasbi waktihi. Jadi dia kata pembahagian wajib ini dibahagikan bahagian-bahagian ini kepada pelakunya, kemudian pada waktunya, kemudian selanjutnya. Bilhasbi fi'lihi. Pembahagian wajib. Ada bahagian mengumpat. Ada. Dia boleh dibahagikan lagi, tapi tak buat salah. Yang diberikan. Baik. Yang kita akan bincangkan dalam masa singkat ini, apa yang termampu dalam satu dunia. Jadi awak dapat gambarkan bahawa dia begini. Misalnya sebagai saya ringkaskan dulu sebelum dibaca, supaya awak faham kenapa saya bincangkan ya. Dalam kewajipan, satu kali wajib, yang Allah telah wajibkan ke atas kita, sama ada berkaitan, kalau kita pisahkan atau kita bincangkan tentang pelakunya, maka dibahagikan kepada dua. Fardu Ain, Fardu Kifayah. Kalau dibahagikan pada waktunya, dinamakan wajibun mutayyak, wajibun muwassa', wajib yang sempit, wajib yang luas. Kalau dilihat kepada perbuatannya, kalau ada kita lihat kepada perbuatannya, maka kita katakan sama ada mu'ayyan atau mubham. Yang tersentuh, yang terperinci, ataupun yang mubham, yang tidak terperinci. Itu kita lihat daripada sudut kewajipan. Baik, kita balik semula pada pelakunya. Okay, jadi ini saya nak gambarkan awak bahawa kita sudah mendapatkan wajib sekarang ini. Jadi apa yang kita bincangkan nanti, kita akan tahan kepada petang ini. Boleh? Silakan. Alif bima al-yakuna makbuban min kulli fardin bi'ainihi fas-salawati al-khamsi wa fardu 'ain. Imma an yakuna matluban min kulli fardin bi'ainihi. Maknanya sama ada ianya adalah dituntut atas setiap fard individu. Fardu mana individu? Fard bi'ainihi dengan terperinci atau tertentunya. Pada setiap individu. Seperti salawatul khams. Salat ini waktu. Tak ada orang terkecuali. Melainkan mereka yang ada larangan, halangan. Yang kita dah datang dan menjelaskan lepas. Apa jadi? Jadi ada benda-benda yang dinamakan sebagai apa? Waqi'. Atau kita ada wadi'. Kam apa hukum ada hukum wadi kan? Jadi saya kata hukum taklifik dan balik hukum wadi. Hukum wadi adalah sebab ini adalah halangan. Seperti wanita bila datang kepadanya khair, ada halangan untuk solat. Bukan dia kata dia kecuali dia berperintah solat. Dia diperintahkan tapi kerana ada halangan tak dapat dia lakukan. Okay, teruskan. Dan kat fahwa fardu ainin. Dan ini adalah dan ianya adalah fardu ain. Dia namanya fardu ain. Fardu ke atas setiap individu. Sekian. Au yuktafa fihi bi fi'li al-ba'd. Fa salatu al-janazah fa huwa fardhu kifayah. Jadi au yaktaf au yuktafa, maknanya ataupun dia bercukupan dengan itu dalamnya itu dengan perbuatan sebahagian. Maknanya Allah ingin melihat dari bahasa yang lain, Allah ingin melihat perbuatan itu dilakukan tak kira siapa yang melakukannya. Itu bahasa lain. Kalau nak bahasa yang kita biasa gunakan, ada kita katakan ianya bercukupan untuk sebahagian melakukannya, yang sebahagian lain dah tak dipastikan. Okey? Begitu. Ka salatil janazati, seperti salat jenazah, fahuwa fardu kifayah. Dia adalah fardu kifayah. Wadzalika li'anna syari'an li'anna apa sana? Li'anna syari'an la yanzuru ilal akhir ilal akhir min min haythu zahir bal min haythu min haythu wujudin fi'li min haits min haits wujud al-fi'l mimman kana huwa. Jadi kita kena katakan di sini ini benar-benar datang dari contoh tadi, saya datangkan istilah apa kalimah yang lain sepertinya. Ini adalah kerana syarik tidak melihat kepada akhir daripada sesiapa yang melakukannya, tapi melihat kepada wujudnya perbuatan itu tak kira siapakah yang melakukannya. Boleh faham? Jadi kita balik semula. Ini dan itu adalah kerana sesungguhnya syariat Allah SWT tidak melihat kepada akhir yang terakhir daripada sesiapa yang melakukannya, tetapi melihat daripada sudut wujudnya perbuatan itu. Tak kira siapa yang siapakah yang melakukannya. Jadi kalaulah misalnya masalah ini kita katakan bahawa kalaulah misalnya datang keperluan untuk, sebab itu dalam bab ini tidak boleh difaham satu orang buat semua tak, satu orang buat semua tak boleh serta, sebahagian orang buat semua tak boleh, bolehlah. Jadi sini kita katakan bahawa perbuatan itu mesti dilakukan. Sebagai contoh pengurusan jenazah, jadi pengurusan jenazah, maka kalau pengurusan jenazah ini yang penting, perbuatan pengurusan jenazah ini dilaksanakan, tak kira siapa lakukan. Kalau dilakukan, dah tak boleh selamat. Jadi begitulah juga kalau kita katakan bahawa dia tidak bermakna bahawa satu orang cukup. Kalaulah berlaku misalnya musibah wal'iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya, yang besar, di mana kita lihat di antara penduduk 200 orang, maaf, penduduknya 200 orang, meninggalnya 100 orang. Satu orang cukup untuk menguruskan jenazah. Tak cukup. Maka selagi tak diuruskan jenazah itu, maka selagi itu semua berusaha. Maksudnya kadar yang mencukupi untuk menghilangkan kewajipan, apa, menghilangkan kewajipan itu, barulah yang lain tak boleh dilakukan. Itu dasarnya. Jadi tak boleh difahami bahawa satu itu. Kalau kita faham, kalau dalam satu tempat orang bersalah, satu orang jawab, okeylah. Tapi kita kata kalaulah misalnya dalam masalah-masalah yang lain, cukup kita ada doktor satu, doktor Islam untuk masyarakat Islam Singapura. Cukup. Maka dengan itu perlulah kita mewujudkan sampailah kecukupan. Di situ poinnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ada ini perbincangan berkaitan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain boleh digeringkaskan bahawa Allah melihat kepada individu yang melakukannya, bahawa Allah inginkan individu semua melakukannya, tak lihat daripada perbuatan. Tapi kalaulah kita katakan fardu kifayah, Allah inginkan perbuatan itu mesti dilakukan, tak kira berapa atau kira siapakah individu yang melakukannya. Jadi itu kita katakan daripada sudut apa yang kita telah dapat keluarkan daripada wajib bahagian pertama dari sudut pelaku. Okay, kita dengan satu nanti wajib dari sudut waktunya. Dan kita dengan satu lagi wajib dari sudut perbuatan. Ada soalan dari segi masyarakat, masyarakat. Itu juga dipakai. Tak semua. Jadi kita kata boleh kasi pasal ada perkara agama juga fardu kifayah. Kalau perkara dunia sebahagiannya kita lihat boleh di fardu kifayah. Kalaulah diperlukan oleh masyarakat Islam. Tapi ada benda tak jadi fardu kifayah bahkan haram pun ataupun makruh untuk melakukannya. Sebagai contohlah. Nak soal dah payahlah, tak payahlah. Kali kita bincang lagi ni kali kalau kita dah masuk ke dalam lagi kita tak wajib. Sekarang kita masuk lagi bincang lagi musa lah. Alat terlihat itu saja. Ini apa ni yang masih terjadi ada banyak yang berlaku dalam bilangannya. Bilangannya? Hello. Bilangan kadar. Itu yang kita akan sentuh nanti pak. Perbuatannya. Misalnya sebagai contoh ada yang jelas ini buat ini, ada yang diberikan pilihan sebagainya. Itu pun dia sebenarnya adalah dalam mutabaah. Dalam mutabaah. Mutabaah maksudnya itu. Tapi masalah lain. Itu masalah bab kawaid fikiah. Setiap hukum benda yang wajib, apa yang kita lihat menjadi sebab itu dia bab lain kita kata kenapa kita, apa yang menjadi sebab untuk kita melakukan wajib maka dia wajib. Wudu wajib tak? Wudu tak wajib. Tapi apabila kita lihat untuk kita solat fardu maka jadi wajib wudu. Jadi kita balik apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa. Itu dah kaedah-kaedah lain. Begitu juga dalam bab-bab yang lain kita akan sentuh nanti. Dia ada bab masalah ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laysa wajib. Itu ada bab lain yang kita akan sentuh insya-Allah. Babnya banyak sangat bincang. Tapi kita harus sentuh sikit-sikit dulu baru kita akan terangkan lagi dalam masa ini. Ada soalan? Ada soalan? Pak Hiruhu. Atau bihasabi fa'ilihi juga. Okey. Selesai? Jelas ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, kita sambung lagi insya-Allah. Pelajaran kita sikit-sikit kan kita banyak nanti kita apa tak dapat menggarap. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirrahmanirrahim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadha, aku berkata dengan kalimah atau kata-kata begini wa astaghfirullah dan aku minta ampun Allah dan minta ampun. Kerana dalam perkataan mungkin ada kesilapan. Jadi aku lupa di halaman. Astaghfirullah alaikum. Dan aku minta ampunan kepada Allah. Untukku diriku dan bagi diri kamu. Astaghfirullah wa atubu. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati kamu. Nak rujukan kalau nak rujukan dia banyak jadi 100 buku surat. Kita tak boleh tanya Syekh Gabi. Tak nak rujukan juga tak ada rujukan. Jadi kalau nak aku nak pinjam laptop ni. Memang dia dalam masalah ini, ada tahu tak? Tak ada.